Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Selasa 30 Mei 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Sebut bom kampung Melayu rekayasa, seorang pria minta maaf kepada Kapolri. Yaman darurat kolera, hampir 480 orang meninggal dunia. Sebut PDI Perjuangan berisi kader PKI, Alfian Tanjung ditetapkan sebagai tersangka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Ahmad Rifai Pasra, warga Padang Panjang yang ditangkap tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada Minggu meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ia ditangkap karena dalam status pada akun Facebooknya menyatakan bahwa teror bom di Kampung Melayu Jakarta Timur merupakan rekayasa. Kompas.com lansir. Pengacara Rifai Muhammad Ihsan mengatakan kliennya menyesal atas apa yang telah dilakukannya. ARP menyesal sehingga dia menuliskan surat permintaan maaf pada Kapolri dan penyesalan atas kebodohan dan kesalahannya menulis di FB sehingga menyakiti banyak orang. Rifai kemudian menuliskan surat terbuka bermaterai yang intinya meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan masyarakat Indonesia. Ia menyesal telah membuat status tersebut di akun Facebook pribadinya dan berjanji tidak akan mengulangi. Ihsan mengatakan Rifai memiliki tanggungan keluarga yakni istri dan dua anak serta calon bayi yang tengah dikandung istrinya. Permohonan maaf tertulis Rifai akan diberikan tim kuasa hukum kepada Kapolri pada hari ini. Saudara Lun, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan informasi terbaru kemarin tentang epidemi kolera yang sangat memprihatinkan di Yaman karena kematian pada anak-anak. Kompas.com melansir. Menurut WHO, jumlah korban akibat wabah kolera di Yaman saat ini mencapai 471 orang meninggal. Buletin terbaru WHO yang mencakup periode sejak 27 April lalu menyebutkan bahwa rata-rata ada penurunan signifikan dalam jumlah kasus yang dicatat pada 27 Mei ini. Wabah kolera dimulai sejak Oktober 2016 dan berkembang hingga Desember. Kemudian berlipat ganda tetapi tidak pernah dikendalikan sepenuhnya dan peningkatan baru dalam sejumlah kasus mulai terjadi pada April 2017. Yaman amat memerlukan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat setelah dilanda perang saudara. Saudara Lun, Polda Metro Jaya telah menetapkan dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Alfian Tanjung sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian. Dia dilaporkan ke polisi lantaran menyebut kader PDIP dan orang dekat Presiden Joko Widodo adalah PKI. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan polisi telah memanggil Alfian pada 18 Mei 2017 lalu untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun Alfian tidak memenuhi panggilan tersebut. Alfian dilaporkan oleh seorang bernama Perdamaian atas ucapan Alfian yang menyebut 85% anggota PDI Perjuangan adalah kader Partai Komunis Indonesia. Alfian Tanjung bukan pertama kali tersandung masalah karena menuduh sejumlah pihak adalah PKI. Dia juga dilaporkan oleh seorang warga Surabaya, Jawa Timur bernama Sujat Miko lantaran memberikan ceramah dengan materi tentang PKI. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Presiden baru Ekuador, Lenin Moreno, Senin waktu setempat menyebut Julian Assange tak lebih dari seorang peretas. Ini adalah komentar paling keras Moreno terhadap pendiri Wikileaks, meski menegaskan Assange masih dibolehkan tinggal di kedutaan besar Ekuador di London. Antaranews.com melansir, Moreno yang dilantik belum lama bulan ini telah memutuskan kaitan dengan pendahulu dan sekaligus mentornya Rafael Correa yang pernah mengatakan esens wartawan untuk kemudian membolehkan pria Amerika Serikat itu mencari suaka di London pada 2012 demi menghindari ekstradisi ke Swedia karena tuduhan pemerkosaan. Assange yang membantah tuduhan itu khawatir Swedia akan menyerahkan dia ke Amerika Serikat untuk menghadapi tudingan publikasi ribuan dokumen rahasia militer dan diplomatik Amerika Serikat yang merupakan salah satu pembocoran dokumen rahasia terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sedalun, badai dahsyat menyapu daerah Moskow pada Senin menyebabkan 13 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat angin kencang menumbangkan ratusan pohon menurut beberapa pejabat. Antaranews.com melansir, Komite Investigasi Daerah Moskow menyatakan bahwa anak perempuan 11 tahun dan pria 57 tahun tewas karena pohon tumbang dan yang satu lagi karena pagar terbang. Sebelumnya, penyelidik mengatakan bahwa para korban sebagian besar tewas karena pohon tumbang dan runtuhnya bangunan termasuk halte bus. Korban yang terluka dirawat di 10 fasilitas medis berbeda di ibu kota sambil memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan dapat meningkat. Sedaralun, laporan dari Korea Selatan menyatakan Samsung Galaxy S8 baru diluncurkan di Jepang bulan depan. Laman GSM Arena menulis belum diketahui kapan tepatnya ponsel itu akan hadir, namun diperkirakan awal Juni. Antaranews.com melansir, serangkaian acara dikabarkan akan berlangsung untuk memeriahkan kedatangan Galaxy S8 di Jepang. Flagship terbaru Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus diluncurkan secara global pada akhir Maret lalu dan sudah hadir di berbagai pasar dunia termasuk Amerika Serikat. Indonesia mendapat giliran Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus pada awal Mei, pra pemesanan atau pre-order handset sejak April. Sedaralun, bekas pegolof nomor 1 dunia Tiger Woods ditangkap polisi di South Florida pada Senin pagi dengan tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat menurut laporan polisi Palm Beach County. Woods ditangkap pada pukul 7.18 dan dilepas beberapa jam kemudian dengan jaminan dari dia sendiri. Antaranews.com melansir, pegolf Amerika berusia 41 tahun itu mengatakan bahwa penangkapan itu tidak berhubungan dengan alkohol. Woods yang saat ini dikesampingkan dari kompetisi setelah menjalani operasi punggung keempat pada April, pekan lalu mengatakan bahwa dia merasa lebih baik ketimbang bertahun-tahun lalu dan tidak berencana pensiun pada kompetisi golf. Ini bukan kali pertama Woods menjadi berita utama di luar lapangan golf. Kehidupan pribadinya terungkap pada akhir 2009 karena tuduhan hubungannya dengan beberapa perempuan yang kemudian berujung pada akhir perkawinannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 30 Mei 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.